atas ya ba'da mi'ah at-takdzibuhum liba'dima akhbarat bihi ar-rusulu, yaitu takdzibuhum pendustaan mereka, orang-orang jahiliyah mendustakan liba'dima akhbarat minar bihi ar-rusul, mereka mendustakan sebagian dari apa yang dikabarkan oleh rasul, mereka mendustakan sebagian berita yang dikabarkan oleh para rasul. Baik. Al-mas'alatu at-tasi'ah ba'dal mi'ah. Permasalahan ke-109. At-takdzibu bi ba'di ma akhbarat bihi ar-rusulu 'anil yaumil akhir. Ya, orang-orang jahiliyah mereka mendustakan sebagian apa yang dikabarkan oleh para rasul tentang hari akhirat. Kama fi qaulihi, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Ya. Dan mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan, yang mengingkari, mengkufuri ayat-ayat Rabb mereka dan perjumpaan dengannya itu di hari akhirat. Wa minha diantaranya at-takdzib biqaulih maliki yaumiddin. Allah lah sang penguasa hari kiamat. Mereka mendustakan hal ini. Wa qaulih dan firman Allah, la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Pada hari yang di hari tersebut, hari kiamat, tidak ada bayi, tidak ada jual beli. Fihi di hari tersebut, wala khullatun, tidak ada teman akrab, juga tidak ada syafaat. Wa qawlih illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ya, kecuali yang menyaksikan dengan al-haq, yaitu syahadat la ilaha illallah. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui apa yang mereka persaksikan. Tabarakallahu fikum. Jadi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hendak memberikan tanbih, peringatan kepada kita, ya, dalam permasalahan ini semua, bahwasanya kekufuran jahiliyah itu bertingkat-tingkat. Ya. Taib. Nah, ada yang terkait dengan perkara-perkara gaib, yaitu perkara-perkara hari akhirat. Karena banyak orang-orang jahiliyah mengingkari hari ke akhirat. Ini kontradiksi. Mereka beriman kepada Allah. Mereka memberikan ibadah pada Allah, tentunya di samping memberikan ibadah pada selain Allah dengan kesyirikan mereka. Namun keimanan mereka kepada Allah dalam hal rububiyah, mereka meyakini Allah yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, itu tidak membawa mereka untuk mengimani hari akhirat. Oleh karena itu di ayat-ayat Makkiyah yang turun di kota Mekah ketika Nabi SAW 13 tahun berdakwah di Mekah, kebanyakan itu berkisar tentang hari kiamat, untuk memupuk keimanan mereka terhadap hari kiamat dan ancaman bagi mereka yang mengingkari hari kiamat. Ya, ya, silakan baca tuh surat-surat Makkiyah, terutama yang ada juz 30. Abasa, ya, amma yatasaalun anin naba'il adzim. Ya, kemudian ayat-ayat insyiqaq, ya, infitar, idza syamsu kuwirat, idza sama'un fatarat, al-qari'ah, mal-qari'ah. Kalau itu berbicara tentang hari-hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, berbicara muslimin. Jadi tadi mati ya? Hah? Oh, udah habis baterainya. Nah, ada dua kok. Ada dari kelompok kaum muslimin yang mengajak kaum muslimin yang lain sholat. Mengajak sholat itu bagus. Namun kelompok ini jamaah tabligh, ya, langsung saya sebutin namanya, ngapain pakai ya, inisial-inisial. Jamaah tabligh ini memang punya, ya ada mulahadot, ya ada catatan-catatan yang perlu diperbaiki. Tapi ketika ngajak sholat, bagus gak itu? Bagus. Nah, sebagian orang malah memprovokasi, jangan mau ikutin dia. Sementara dia sendiri gak ajak tuh orang yang gak sholat. Kalau memang jangan mau ikutin dia, ikut saya aja. Saya ada pengajian juga. Ya bagus, silahkan. Nah, ini enggak. Preman-premannya enggak diajak juga ke masjid. Cuman bilang, jangan ikutin dia, dia sesat. Lah lebih sesat mana? Ngikut jamaah tabligh apa tetap enggak sholat? Gitu kan. Ya, kecuali jamaah tabligh udah sampai derajat kufur. Kayak kufurnya orang musyrikin baru. Nah, barakallahu fikum. Sementara enggak sholat sendiri juga kufur. Kekufuran. Ya. Taib. Ini termasuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan dia kena ayat ini. Kata Syekh Shalal Fauzan begitu. Setiap orang yang menghalang-halangi orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, kena ayat ini. Ya, jalannya sama. Iya dan billah. Hati-hati makanya. Ya. Hati-hati kita memusuhi orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Dalam riwayat yang sahih kita enggak boleh mencela ayam. Kenapa? Kata Nabi, ayam membangunkan orang untuk sholat. Supaya orang bangun dari tidurnya. Ya, supaya orang sholat. Dengar kokok ayam bangun. Wah, udah subuh, sholat. Oh, udah pagi. Gak boleh kita cela ayam. Gimana kita mencela para duat? Ya, apalagi orang-orang yang ikhlas. Mengajak manusia ke jalan Allah. Hati-hati. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian ya, permasalahan al-mas'alatul hadiyatu al-hadiyata asyrata ba'dal mi'ah, permasalahan ke-111, al-iman bil batil, beriman kepada kebatilan. Ya, al-iman bil jibti wa taghut. Orang-orang jahiliyah terutama dari kalangan Yahudi, mereka beriman ya kepada jibit dan taghut. Ya, kepada jibet dan togut. Ya, kata Syekh Shalal Fauzan, jibet itu sihir, ya, togut itu, ya, ya, segala yang melampaui batasan-batasan, atau juga bisa juga, ya, togut banyak definisinya, dukun, ya, dan semisalnya, setan, ya, taib. Syekh Shalal Fauzan ketika menjelaskan ayat ini langsung membawakan ayat yang terkait hal ini di surah An-Nisa 51. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa taghut. Apakah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberikan bagian dari kitab, itu Yahudi yang telah diberikan Taurat. Namun ternyata mereka beriman kepada jibet dan taghut. Mereka beriman kepada jibet dan taghut. Wal jibtu kila huwa sihru. Ya. Wa kila asyaitan. Jibet ada yang mengatakan. Ya. Karena mereka mengetahui bahwa Nabi akhir zaman akan pindah ke Madinah, dan mereka kecelek bahasa kita sekarang. Ternyata Nabi akhir zaman bukan dari Bani Israel, tapi dari orang Arab. Ya. Wa aqada ma'ahum al-mu'ahadata. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan akad perjanjian bersama mereka, ya, ala alla yuqatilu al-muslimin. Itu isi perjanjiannya, mereka jangan sampai memerangi kaum muslimin. Wa ayudafi'u anil madinati. Dan mereka juga perjanjiannya harus membela, mempertahankan Madinah, ya, man qasadaha, bagi siapa saja yang hendak menyerang Madinah. Kemudian, ya, wa'a tawul ahda ala dalik. Mereka pun, ya, mengambil perjanjian tadi. Mereka memberikan perjanjian tersebut. Falamma daqu bin nabi wa bi ashabihi dar'an, dan tatkala mereka sudah merasa sempit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sampai sempit sekali, sampai dar'an sekira-kira sehasta aja. Wah, udah enggak benar nih Islam berkembang. Wa ra'aw anal Islam yantasir wa yanmu. Ya, mereka melihat Islam ya, itu menang dan berkembang. Dhahaba sadatuhum ila Quraisyin bi Makkah. Maka pemimpin mereka pergi ke Mekah, ya, menemui orang-orang Quraisy. Yastanjiduna bihim ala Rasul, yang mereka minta tolong kepada musyrikin Quraisy untuk melawan Rasul di Madinah. Berkhianat mereka, mengkhianati perjanjian. Ya. Minhum, dari orang Quraisy, ayadhabu ma'hum liqitali nabi, agar orang Quraisy pergi bersama mereka untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa alhamallahu Quraisyan ayyasalu haula'i. Allah mengilhamkan orang-orang Quraisy supaya orang Quraisy bertanya kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi ini. Wa qalu lahum antum ahlul kitab. Orang Quraisy berkata kepada orang Yahudi, kalian kan ahlul kitab. Fa ayyuna 'alal haq? Saya mau tanya sama kalian wahai Yahudi, siapa di antara kita, antara saya, kami Quraisy dan Muhammad dan para sahabatnya yang berada di atas kebenaran? Ya. Siapa yang berada di atas kebenaran, kami atau Muhammad? Tentunya orang-orang Yahudi tahu yang berada di atas kebenaran siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tahu kebatilan orang-orang musyrikin, orang bodoh jahili yang enggak punya kitab, mereka paham. Qalu madza antum alaih? Kata Yahudi ini, kalian ini akidahnya apa, berada di atas apa ini? Qalu nahnu nukrimud daifa. Kata orang musyrikin, kami kan nukrimud daifa, kami menjamu tamu. Wa nasilul arham, nasilul arham, kami juga ya menyambung silaturahmi. Wa nasqi al hajija, kami juga memberikan minum gratis kepada jamaah haji. Wa kada wa kada, begini begitu. Wa ma Muhammadun fa innahu sabba alihatina. Adapun Muhammad, mereka mencela ya, sembahan-sembahan kami. Wa abadidina, ya, dia juga menjelek-jelekan agama kami. Wa khalafa dina ajdadihi, dan dia pun menyelisihi agama kakek-kakeknya. Wa qatta'a arhamana, dia memutus silaturahmi dari kita. Wa wa wa, dan seterusnya seterusnya. Fa qalu lahum, maka orang Yahudi ini berkata kepada musyrikin, ya, musyrikin yang enggak punya kitab. Kata orang Yahudi ini, antum alal haq. Tuh lihat bahasa basinya. Ya, menjilat orang-orang Yahudi. Kalian yang berada di atas kebenaran. Wa Muhammadun ala batinin, Muhammad berada di atas kebatilan. Wa hum ya'lamuna anna Muhammadan ala haqqin, Padahal mereka tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah yang berada di atas kebenaran. Wa huwa Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna ha'ulai ibadatu asnamin wa ausanin. Sedangkan mereka penyembah berhala, penyembah ya ausan, penyembah patung, penyembah berhala. Faqala Allahu fihim, maka Allah berfirman tentang mereka, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa taghut. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang diberikan bagian dari kitab, yaitu orang Yahudi diberikan bagian ya dari Taurat, mereka ternyata malah beriman kepada jibt dan taghut. Wa yaqulun, mereka mengatakan lil ladina kafaru, kepada orang-orang kafir musyrikin Quraisy, haula'i ahda minal ladina amanu sabila, bahwasanya mereka lah orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin yang ahda, yang lebih dapat petunjuk daripada orang-orang beriman, lebih dapat petunjuk jalannya. Walahidu kaifa annallaha qal, coba perhatikan bagaimana Allah berfirman, yu'minuna bil jibti wa taghut, mereka orang Yahudi beriman kepada jibt dan taghut. Ma annal amra muwafaqatun fi dhahiri faqat. Ya kan, yang beriman pada jibt dan taghut orang-orang musyrikin. Namun orang-orang Yahudi Allah katakan beriman juga kepada jibt dan taghut, padahal mereka hakikatnya enggak demikian. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, padahal perkara ini hanya mereka orang-orang Yahudi muwafaqatun fi dhahir faqat. Hanya sepakat dengan orang-orang musyrikin lahiriah aja, batinnya enggak. Orang Yahudi batinnya, oh kalian yang sesat, nyembah berhala, enggak punya kitab, jahiliyah. Wasamahu imanan. Namun Allah sebutkan mereka dianggap beriman. Walaupun orang Yahudi dalam hatinya mengingkari, tapi lahiriahnya, oh iya kalian, Allah sebut, ah, mereka beriman pada taubat. Ya, paham gak sini? Ngerti? Gak ngerti? Gak ngerti? Gak ngerti di mana? Perhatiin gak? Konsen gak? Nah, misalnya ada orang, ya ditanya sama orang Nasrani, kami agama Nasrani kafir apa enggak? Oh enggak, padahal hatinya mengkafirkan. Nah, itu dianggap beriman sama agama Nasrani. Paham? Siapa yang belum ngerti? Ngerti enggak? Konsen, konsen. Ya. Padahal ala annal muwafaqata lil kufar ala mahum alaih min ghairi ikrahin imanun bimahum alaih walau lam ya'taqid biqalbihi. Maka ayat ini menunjukkan bahwa sepakat dengan orang-orang kafir atas keyakinan mereka, dan sepakat ini tanpa dipaksa, kecuali kalau dipaksa ya, kayak tadi itu. Ya, Nasrani benar apa enggak? Ya, enggak benar. Oh, saya bunuh kamu. Ya udah benar-benar. Nah, maka dia enggak dianggap kafir. Hatinya tetap menyatakan Nasrani kafir. Ya, tapi ini enggak ada yang maksa dia. Ya. Nah, ya udah, berarti ya, imanun bimahum alaih. Itu dianggap mereka beriman dengan keyakinan mereka, walaupun tidak meyakini, walaupun lam ya'taqid bi qalbi, walaupun tidak meyakini di kalbunya. Di kalbunya tetap kokoh dalam keimanan, enggak dianggap. Yang dilihat amalan lahiriah. Paham enggak sini? Ya. Kemudian kata Syekh, "Wa hunaka unasun al'an," dan saat ini ada orang-orang yaqulun yang menyatakan, "Annal insan la yakfur walau qala kufra." Ada orang yang saat ini yang mengatakan manusia itu enggak kafir walaupun dia mengatakan kekufuran, hatta ya'taqidahu biqalbi, hingga dia meyakini dengan kalbunya. Nah, jangan kafirkan dulu, siapa tahu hatinya mengingkari gitu. Jahmiyah ini. Ya. Nyamar-nyamar lagi pakai baju salafi enggak tahu malu. Ya. Baik. Falau qala kalamal kufri min ghairi ikrahin wa fa'ala af'alul kufar. Kalau seandainya dia mengucapkan kalimat kekufuran tanpa dipaksa dan melakukan perbuatan-perbuatan orang kafir, wasabballahu wa rasulah, mencela Allah atau rasulnya, wa fa'ala ma fa'ala, ya, dan dia melakukan apapun yang dilakukan, fa innahu la yukaffaru inda haula, maka orang yang kayak gini enggak dikafirkan menurut mereka, menurut orang-orang sesat tadi yang nyamar-nyamar jadi salafi tadi, itu Jahmiyah, ya, Murji'ah Jahmiyah, hatta yu'lama ma fi qalbi, hingga diketahui isi hatinya. Ya, Ahlus Sunnah menyatakan iman itu apa? Qaulun wa amalun, ucapan lisan, ucapan hati. Amalun, amal anggota badan, amal hati. Udah cukup. Enggak perlu dilihat hatinya. Dia melakukan kekufuran dengan lisannya, selesai. Kufur dengan amalan anggota badannya, selesai. Kufur, tapi hatinya mengingkari, ya urusan dia sama Allah. Ya. Kita hanya menghukumi secara lahiriah. Makanya kalau ada orang munafik mengucap syahadat la ilaha illallah, salat, zakat, puasa, Ramadan, haji, hatinya ternyata dia munafik. Ya, kita hukumi apa? Muslim. Urusan hati itu urusan dia dengan Allah. Makanya orang-orang munafik yang ada di Madinah, Nabi tahu mereka kafir, tapi mereka menampakkan amalan lahiriah. Taib barakallahu fikum. Wa hadha madzhabul qulatil murji'ah. Ini madhabnya kaum ekstrim Murji'ah. Nas'allaha al-afiyah wa salamah. Fallahu wasafa ha'ula'i bi annahum yu'minuna bil jibti wa taghut. Dan Allah mensifati mereka orang-orang Yahudi ini. Mereka beriman kepada jibit dan taghut, ma anna ma hasala minhum huwa muwafaqatun fid dhahir. Padahal yang terjadi di antara mereka orang Yahudi dengan musyrikin Quraisy hanya mencocoki cocok dengan Quraisy itu secara lahiriah aja, batinnya enggak. Wa hum fi qulubihim ya'taqiduna annahum khati'un. Sedangkan mereka orang Yahudi ini meyakini bahwa musyrikin Quraisy mereka lah yang salah. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam 'alal haqqi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas kebenaran. Lakin hamalahum al-kibru wal hasadu wa adawatu rasul. Namun yang membawa mereka untuk pura-pura cocok dengan musyrikin, mengatakan bahwa musyrikin yang benar Rasulullah SAW dan para sahabat yang keliru, yang membawa mereka adalah kesombongan mereka, hasad mereka, permusuhan mereka terhadap Rasulullah SAW. Ayuwafikuhum fidzahir, untuk mencocoki, sepakat dengan musyrikin Quraisy secara lahiriah. Oh, kalian yang lebih benar, Muhammad yang salah. Wa kaffarahumullahu bidzalik. Namun Allah kafirkan mereka dengan hal tersebut. Hadhihi daqiqatun 'azimatun fi masailit takfir. Ya, ini daqiq. Ini penjelasan yang sangat detail dari hal-hal yang rumit, yang sangat besar dari permasalahan takfir dalam permasalahan mengkafirkan pelaku pembatal keislaman. Wa fiha raddun ala man yaqulu, dan ini juga sanggahan bagi yang mengatakan la yakfuru al-insan mahma qal. Ya, seseorang itu enggak bisa kafir atas apapun yang diucapkan. Wa mahma fa'ala, atas apapun yang dilakukan. Wa mahma ata minal kufri, ya, dan atas kekufuran apapun yang dilakukan. Walau sabballahu wa rasulah, walaupun dia mencela Allah dan Rasulnya. Hatta yu'lama annahu fi qalbi yuwafiqu ala hadha syai, hingga diketahui di kalbunya bahwa dia memang mencocok, dia memang sepakat dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang dilakukan. Naudzubillah. Ini amalan kembali ke hati, ke hati. Ini madhab Murji'ah. Ya, nas'allaha al-afiyata min hadha dalal. Ya, kita mohon pada Allah keselamatan dari kesesatan ini. Ya. Permasalahan berikutnya, permasalahan keberapa? Tanggung itu sedikit. Tafdiluhum al-kufra alal iman. Mereka lebih mengutamakan kekufuran daripada keimanan. Al-mas'alatu tsaniyata asyrata ba'dal mi'ah. Permasalahan ke 112, tafdilu dinil musyrikin alal muslimin. Ya, orang musyrikin lebih mendahulukan, ya, orang-orang jahiliyah lebih mendahulukan agama kaum musyrikin daripada kaum muslimin. Kama hasala minal yahudi mimma ja'a dzikruhu fil mas'alati sabiqah. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Yahudi yang telah disebutkan permasalahan sebelumnya, yang mereka lebih mengutamakan agama musyrikin daripada agama Islam. Wa hada yatanawalu kullaman faddala dinal kufri. Ini juga mencakup bagi sesiapa saja yang lebih mengutamakan, memprioritaskan agama kekufuran ala dinil Islam daripada agama Islam. Ya, ala dinil muslimin daripada agama kaum muslimin. Au sawa bainahum. Ya, au sawa bainahum, atau dia berupaya menyamakan di antara keduanya. Wa min dzalik, di antaranya alladziina yuhawiluna at-taqriba. Di antaranya ialah orang-orang yang berupaya melakukan pendekatan bainal adyan as-salasa, antara tiga agama. Ya, mereka melakukan, udahlah kita sama-sama aja ta'awun. Ya, tiga agama, ya al-yahudiyah wa nasrani wa al-islam. Itu agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Wa yaqulun, mereka mengatakan, kulluha adyanun samawiyatun. Ini kan semua agama samawi, agama dari langit. Keliru. Yahudi dan Nasrani sekarang itu bukan samawi lagi. Agama yang sudah muharrafah, yang sudah tertahrif. Ya, sudah ditahrif. Ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Yajibu at-ta'akhi baina ashabiha, kata mereka. Kita wajib saling bersaudara antara pemeluk Yahudi, Nasrani, Islam. Ya. Wa ta'awun fima bainahum, fima bainahum, dan saling tolong-menolong. Lah, enggak boleh. Ya. Baik. Ya, nanti kita lanjut lagi insyaallah di permasalahan ke 100 berapa ini? 113. Ya. 113. Ini sudah dekat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.